nanti tiba-tiba selalu mengejutkan manusia. Semua yang ada di sapu rata ketika kita asyik terlena. Kalau sudah begitu adanya, apalagi yang mau hendak dikata. Karena letak negeri kita yang tercinta dan terjadinya suatu bencana. Mari kita transmigrasi. Janganlah lagi kita merasa sanksi. Bencana yang datang tiba-tiba selalu mengejutkan manusia. Semua yang ada di sapu rata ketika kita asyik terlena. Kalau sudah begitu adanya, apalagi yang mau hendak dikata. Karena letak negeri kita yang tercinta memungkinkan terjadinya suatu bencana. Mari kita amigasi, amigasi. Mari kita amigasi, amigasi. Mari kita amigasi, amigasi. Mari kita amigasi, amigasi. Mari kita amigasi, amigasi. Mari kita.